Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walaha amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah al-Jurumiyah, yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai bab al-maf'ul mutlak. Sekarang kita masuk ke bab al-maf'uli fi. Sebenarnya bab ini barakallahu fikum terkadang dinamakan dengan dzarful zaman atau dzarful makan. Cuman dinamakan al-maf'ul fih karena di dalamnya ada takdir fi. Itu takdir secara maknawi atau takdir saja. Wa illa terkadang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan menakdirkan dengan lafaz ada fi gitu ya. Seperti fauqa, tahta, itu enggak mungkin anda takdirkan fi fauqi misalkan atau nafi tahta. Paham ya? Cuman di dalamnya terkandung fi. Dzarfiyah maknanya. Mafhum? Karena tidak ada sebuah kejadian kecuali tidak terlepas dari dua perkara ini. Ima ada tempatnya, ada waktunya. Mesti itu ya. Adanya pemukulan, ada waktunya, ada tempatnya. Adanya pembunuhan, ada waktunya, ada tempatnya. Oleh karena itu, dzaraf ini tidak bisa terlepas ya. Dzarfuz zaman sama dzarfu al-makan. Dzaraf itu semacam wi'a', wadah. Jadi wadah kejadian ya. Wadah kejadian, istilahnya tempat kejadian, waktu kejadian, nah wadahnya itu namanya dzaraf. Apa maksudnya? Ewa na'am, itu secara makna globalnya. Namun takdir fi ini secara takdir saja, bukan secara lafad. Na'am. Kita lihat catatan kaki nomor bawah itu. Atau kita baca dulu. Qala al-mu'alifu asabahullah babul maf'ul fih, bab seputar maf'ul fih. Wa huwal musamma dzarfaz zamani wa dzarfal makan. Yang mana maf'ul fi ini yang dinamakan dengan dzarfuz zaman sama dzarful makan. Fa dzarfuz zamani, maka dzarf zaman adalah huwa ismuz zamani al mansubu bi taqdiri fi. Perhatikan baik-baik ini. Dzarfuz zaman adalah isim yang menunjukkan waktu yang mansub ditakdirkan fi. Jadi harus mansub. Jadi kalau antum jumpai kok enggak mansub, berarti tidak masuk dalam maf'ul fi. Paham belum ini? Nah, walaupun menunjukkan waktu. Walaupun menunjukkan waktu. Misalkan na barakallahu fikum yaumul jum'ati yaumul idi. Yaumul jum'ati yaumul idi. Hari Jumat itu adalah hari Id, hari raya misalkan. Nah, yaumul di situ menunjukkan waktu enggak? Waktu, tapi kan marfu', sehingga bukan maf'ul fih. Jadi maf'ul fih itu na barakallahu fikum disyaratkan harus mansub. Paham belum? Harus mansub. Jadi kalau antum jumpai kok ada menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat tapi kok marfu', tidak masuk dalam maf'ul fih ini. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Seperti itu perlu diperhatikan. Kemudian ada sesuatu yang menunjukkan tempat tapi tidak cocok kalau ditakdirkan fi. Paham ya? Tidak ada takdir fi di dalamnya. Itu juga bukan maf'ul fih. Contohnya, na'am khiftu yaumal khamis. Aku takut dengan hari Kamis. Misalkan, aku takut dengan hari Kamis. Bukan di hari Kamis, tapi dengan harinya itu loh. Berarti yaumah disitu maf'ul bih. Walaupun menunjukkan waktu. Paham belum? Karena tidak ada takdir fi. Paham syaratnya ya? Diingat-ingat baik-baik ya. Syaratnya harus ada takdir fi dan cocok. Kalau misalkan tidak ada takdir fi, walaupun menunjukkan waktu, bukan dikatakan maf'ulun fi. Contohnya, khiftu yaumal imtihan. Aku takut dengan hari ujian, ketika ujian atau ketika ikhtibar dia takut. Ya, dia takut dengan hari ujian itu bukan di hari ujian. Paham bedanya enggak? Takut dengan hari ujiannya itu bukan di dalam hari ujian. Paham? Itu berarti bukan maf'ul fi, maf'ul bih nanti masuknya. Naam. Atau antum senang dengan hari Jumat. Antum senang dengan hari Jumatnya itu berarti ahbabtu yaumal jum'ati. Ahbabtu yaumal jum'ati. Yaumah di situ walaupun mansub bukan maf'ulun fi, tapi maf'ulun bi. Karena antum cinta dengan hari Jumatnya itu. Paham? Bukan di hari Jumatnya. Beda enggak sih? Beda enggak sebenarnya? Cinta hari Jumatnya dengan cinta di hari Jumatnya. Beda enggak sih? Beda ya? Beda. Oleh karena itu antum perhatikan baik-baik. Ahbabtu yaumal jum'ati. Berarti antum cinta hari Jumatnya itu. Hari-hari yang lain enggak suka gitu loh. Hari-hari yang lain tuh enggak suka, yang suka cuma hari Jumatnya. Suka dengan hari Jumat itu. Itu berarti maf'ul fih nanti maksudnya. Tahum, al-na'am. Kita lihat catatan kaki nomor 1 itu, idza lam yataḍamman Ismu zamani makna fi la yakunu dharfan bal yakunu kasairil asma yu'rabu ala hasbi mawqi'ihi fil jumlah fa yakunu mubtada'an. Perhatikan baik-baik ini. Apabila tidak terkandung pada ism zaman tersebut makna fi, ini penting ini ya, maka tidak dikatakan dharf yang dimaksud di sini. Bahkan dia seperti isim-isim yang ada yang di i'rab sesuai dengan mauki'i, kedudukannya fil jumlah, di dalam jumlah. Paham ya? Jadi syaratnya harus ada takdir fi di dalamnya. Mafhum? Ayo na'am. Fayakunu mutada'an, terkadang bisa menjadi mutada'. Perhatikan baik-baik. Nahmu yaumuna sa'idun. Nah, hari kita bahagia. Yaumuna sa'idun. Yaumu menunjukkan waktu atau tidak? Waktu atau enggak? Na'am. Tapi enggak cocok antum kasih fi. Fi yaumina sa'idun enggak cocok. Enggak cocok ditakdirkan fi di situ. Oleh karena itu yaumuna walaupun menunjukkan waktu bukan maf'ulun fi, tapi mubtada' di situ. Yaumuna mubtada' sa'idun khabar. Mahum? Ayo na'am. Wa khabaran terkadang menjadi khabar juga, perhatikan. Nahmu hadza yaumul 'idi. Ini adalah hari raya. Ini adalah hari raya. Yaumu menunjukkan waktu atau tidak? Waktu. Tapi apakah dikatakan maf'ulun fi? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada takdir fi di situ. Ditakdirkan fi enggak cocok juga. Karena antum mengkabarkan hari ini hari raya gitu loh. Jadi hadza mutada'nya yaumu khabarnya, mudhaf 'id mudhaf ilaih. Mafhum insyaallah ya? Wa fa'ilan, perhatikan, terkadang bisa menjadi fa'il juga. Kalau tidak cocok dengan takdir fi tadi. Tidak ada takdir fi di dalamnya tadi. Nahmu ja'a syahrus shaum. Telah datang bulan puasa. Syahrur itu kedudukan sebagai apa? Fa'il. Walaupun dia menunjukkan apa? Waktu. Jadi yang antum tancapkan di benak antum, yang masuk dalam maf'ulun fih, itu manakala dia menunjukkan waktu atau tempat, kemudian ditakdirkan fi di dalamnya. Dah itu aja. Kalau ternyata kalau ada takdirnya, bukan maf'ulun fih. Maf'um ya? Nah, jadi jangan dikatakan maf'ulun fih kalau tidak ada takdir di dalamnya. Kita lihat. Wa maf'ulun bih terkadang juga menjadi maf'ul bih. Nahmu qawlihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah ta'ala, wa angdirhum yaumal azifah, dan peringatkanlah mereka dengan hari kiamat. Wa angdirhum yauma, angdirhum, angdir fi'il amr mabniin ala sukun, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban naqdiru anta, wal ha angdirhum dhamirun muttasilun mabniin ala dham fi mahali nasbin maf'ul awal, ya enggak, maf'ul awal, wal mim alamatul jam' yauma maf'ul bih tsani, bukan dharf zaman, paham ya, bukan maf'ulun fi, karena yang diinginkan di situ zat harinya itu bukan di harinya. Peringatkanlah mereka dengan hari kiamat, hari kiamatnya itu bukan di hari kiamatnya. Paham belum? Ayo na'am. Maf'ul salah ya, jadi perhatikan baik-baik. Na'am, yauma di situ maf'ulun bih. Wa kadzalika idza dakhala harfu jarrin ala ismi zaman awil makan, demikian pula apabila masuk padanya huruf jar pada isim zaman isim makan, kok kemasukan huruf jar, fa innahu yakunu isman majruran, maka masuk juga dalam apa, isim yang majrur. Wa la yakunu dharfan, tidak masuk dalam dharf. Ternyata dharf ini disyaratkan harus mansub itu loh. Mahum ya, kalau sudah dijar ya udah berarti majrur itu maksudnya. Nahwu qawli ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu 50000 sanah, di suatu hari yang waktunya masanya itu seperti 50000 sanah, 50 tahun, 50000 tahun. Yaumin majrur enggak itu, yaumin fi yaumin majrur. Ya enggak? Berarti bukan dharf zaman situ, tapi ya tetap isim majrur gitu aja. Karena tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya harus mansub. Syarat yang pertama apa, ayyakuna mansuban. Syarat kedua apa? An yakuna na'am bitakdiri fi. Paham belum? Dua syarat itu. Mansub, kemudian ada takdir fi di dalamnya. Mafhum? Kalau bukan mansub, enggak masuk. Paham ya? Nah, itu globalnya seperti itu. Kita lihat. Wa qawlu ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Min fawqihim. Di sini takdirnya fi atau min? Min. Majrur lagi, sehingga bukan termasuk dharaf makan di situ. Paham belum? Awana ambarakallahu fikum, seperti itu. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu asabahullahu nahwu al-yawma wal-laylata wa ghutwatan. Ma'ruf al-yawma, hari ini al-laylata, malam. Wa ghutwatan wa bukratan, ini artinya sama, besok. dalam waktu pagi hari, saharon waktu sahur, wa ghadan besok global, mau pagi, sore, siang, ghadan, wa atamatan waktu isya, sobahan pagi, masaan sore, abadan selama-lamanya, amadan selama-lamanya, hinan sesaat atau sewaktu, wa aman setahun atau nah barakallahu fikum enam setahun, wa syahran sebulan, wa usbu'an sepekan, wa sa'atan sesaat atau sejam. Paham belum? Itu semuanya dzaraf apa namanya? Dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Karena seakan-akan kalau antum takdirkan fi cocok dan tepat. Paham soalnya? Kita lanjutkan, sudah kita lewati dalam jurumiyah. Jadi kalau sudah paham baca cepat aja. Wa dzarful makani, dzarf makan perhatikan, huwa ismul makanin mansubu bitakdiri fi. Isim yang menunjukkan tempat yang apa? Yang dia itu mansub dengan takdirnya dengan takdir fi. Paham belum? Ingat-ingat dua syaratnya, ingat ada dua syaratnya, an yakuna mansuban wa an yakuna muqaddaran bi fi, maksudnya takdirkan dengan fi. Ada takdir fi di situ. Dua syarat itu penting sekali itu. Berarti antum pahami kalau dua syarat enggak terpenuhi ya enggak masuk gitu loh. Tidak masuk enam. Nahwu contohnya amama wa khalfa, artinya di depan semua. Amama wa khalfa di belakang, muqaddama di depan, wara'a di belakang, fawqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, ma'a bersama, wa izaa enam di sisinya juga, wahidaa enam di sisinya juga, watilqa'a berhadapan, wahadi salah satu maknaha wahid. Jadi terkadang maknanya berhadapan di sisi juga sama. Jadi izaa, hidaa, tilqa'a maknanya satu kalau disebutkan situ. Nomor 10 bimakna muqabil berhadapan gitu. Paham ya? Naam, jadi iza, hidha, tilqa' maknanya satu berhadapan. Paham belum? Naam. Bawah itu nomor 10 perhatikan, tata tangga nomor 10 itu bimakna muqabil nahwa waqaftu iza al-hajar aswad. Berarti aku berdiri menghadap hajar aswad, berhadapan ini. Paham ya? Naam. Hajar aswad depannya dia berhadapan itu maksudnya. Jadi maknanya satu ya. Iza, hidha, tilqa' maknanya satu, itu berhadapan. Paham salah ya? Naam. Wasamma artinya hunaka sama. Bedakan sama dengan summa. Karena terkadang dalam bahasa Arab kalau antum sudah masuk dalam artikel atau tulisan kadang enggak ada harokatnya itu loh. Bacanya jangan keliru summa, kalau summa kemudian. Kalau summa kemudiannya sama. Sama itu artinya hunaka. Paham salah ya? Ayo naam. Wa huna di sini. Nah, ini semuanya dzaraf yang menunjukkan apa? Tempat. Na'am barakallahu fikum, ini semuanya hukum globalnya adalah mansubun ala dzarfiyah al makaniyah. Kalau yang sebelumnya mansubun ala dzarfiyah az zamaniyah. Naam, mafhum salah ya? Secara globalnya paham salah ya? Ewa. Berikutnya. I'rabu asma'iz zaman wal makan. Sekarang i'rabnya. I'rab isim zaman dan isim makan. Wa jami'u asma'iz zaman takbalu nasba ala dzarfiyah. Perhatikan hukum asal ini. Dan seluruh isim-isim yang menunjukkan tempat, dia itu menerima nasab ala dzarfiyah. Ala dzarfiyah az-zamaniyah. Istilahnya gitu kan? Mansubun ala dzarfiyah az-zamaniyah wa ala tamatu nasbihi fathatun dhahiratun akhiriyan, gitu biasanya. Paham ya? Kita lihat. La farqa fi dzalika bainal mukhtassi minha wal ma'dud wal mubham. Enggak ada bedanya. Baik itu yang dzarf zaman yang mukhtass, nanti kita lihat mukhtas itu khusus, maksudnya dikhususkan, wal ma'dud sesuatu yang bisa dihitung, wal mubham sesuatu yang enggak ada gambaran atau enggak bisa dihitung. Nah, enggak ada batasannya gitu istilahnya. Kalau mukhtas itu ini khusus. Nah, khusus dalam artian satu waktu gitu, khusus yaumul jum'ah misalkan, khusus. Tapi kalau ma'dud itu ada hitungan, usbu'an, satu pekan, kan ada hitung-hitungannya 6 harian itu. Syahron ada hitungannya enggak? Ada satu bulan, tapi nanti yang mubhami enggak ada hitungan, enggak ada batasan. Seperti apa? Nam jelas tu sa'atan. Aku duduk sesaat. Sesaat itu bagaimana? Sesaat itu panjang, sesaat itu bisa umum, gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Naam. Atau jelas tu hinan, seperti itu. Nanti kita lihat. Wa na'ni bil mukhtas, perhatikan baik-baik yang maksudnya mukhtas itu apa? Dan yang kami inginkan dengan mukhtas adalah ma yaqa'u jawaban li mata, seringnya cocok untuk jawaban mata. Perhatikan baik-baik, kalau ada pertanyaan dengan mata, cocoknya dijawab dengan yang mukhtas ini. Nahwu yaumul khamis, contohnya adalah ucapan yaumul khamis, naqul sumtu yaumul khamisi. Ada orang mengatakan, "Mata sumta ya akhi? Mata sumta? Kapan kamu puasa? Sumtu yaumul khamisi." Khusus enggak nih? Khusus di dalam sepekan itu yang dia maksud adalah hari Kamis. Berarti ini mukhtas ini, paham ya? Dikhususkan hari tertentu. Mafhum? Satu. Naam. Atau contoh yang lain banyak. Mata sumta, sumtu yaumal isnain. Khusus gak ini? Nah ini, seringnya cocok jawaban mata. Yang kedua, Wa na'ni bil ma'dud, dan yang kami inginkan dengan ma'dud sesuatu yang ada hitungannya, mayaqau jawaban likam, yang dia itu cocok untuk jawaban kam, kal usbu' wa syahr, seperti usbu' sepekan, syahr sebulan. Ada batasannya enggak? Ada batasannya enggak? Ada hitungannya enggak? Ada, sepekan 6 hari, sebulan diglobalkan 30 harian itu. Taqul i'takaftu usbu'an. Kam i'takafta? Cocok kan? Kam i'takafta ya akhi? I'takaftu usbu'an. Aku beriktikaf 1 pekan. Sepekan ada hitungannya enggak? Hizbullah? Ada. Sepekan ya 6 hari. Mahum, ini berarti ma'hud. Naam. Lah i'rabnya bagaimana? I'rabnya seperti yang Anda sebutkan tadi, usbu'an. Na'am barakallahu fikum, dzarfu az-zaman mansubun 'ala dzarfiyah az-zamaniyah ta'ala wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Naam, kalau antum i'rab seperti bawah itu juga enggak masalah, yang jelas tidak jauh beda dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Yang terakhir, wa na'ni bil mubham, yang kami inginkan dengan mubham, ma la yaqa' jawaban li syai'in minhuma. Yang mubham ini yang tidak cocok untuk jawaban salah satu di antara keduanya. Tidak untuk kam, tidak untuk mata. Jadi untuk jawaban mata juga enggak cocok, untuk jawaban pertanyaan kam juga tidak cocok, itu berarti mubham. Karena mubham ini enggak ada sesuatu yang khususan tertentu, tidak ada juga batasannya, tidak ada juga bilangannya. Paham belum ya? Cuman sesaat gitu. Aku duduk sesaat. Sesaat itu berapa itu loh? Tahu enggak sesaat itu berapa? Enggak tahu. Itu mubham berarti. Kita lihat kalhin wal waqt, seperti hin sama waqt. Taqul jalastu hinan. Aku duduk sesaat. Orang kan sesaat itu berapa? Sesaat itu bisa panjang enggak? Bisa panjang, tapi kan enggak tahu batasannya. Tapi kalau sumtu yaumal khamis, jelas hari Kamis. I'takaftu syahran, jelas 1 bulan 30 hari. Kan itu. Tapi kalau ini jalastu hinan, jalastu sa'atan, jalastu waqtan misalkan. Mahum? Ini mubham berarti. Paham belum? Mahum antum? Antum? Antum? Ya, na'am. Wa amma asma'ul makan fala yantasibu minha ala dzarfiyah illa salasu anwa. Perhatikan baik-baik ini. Adapun isim-isim yang menunjukkan tempat, dzarful makan maksudnya, tidaklah na'am, tidaklah apa dia itu nasab sebagai dzarfiyah kecuali 3 jenis saja. Kecuali 3 jenis saja. Al-awwal yang pertama al-mubham. Mubham dan ma'ruf, yang mubham sesuatu yang tidak diketahui keberadaannya atau batasannya. Jadi sesuatu yang tidak ada yang ketentuannya, sesuatu yang tidak ada ketentuannya itu mubham namanya. Paham ya? Sesuatu yang tidak ada apa? Ketentuannya. Nah, kalau antum mau lihat globalnya di bawah itu nomor 1 itu, tata nomor 1. Al-mubham minaz zaman huwa madalla ala qadrin minaz zaman ghair mu'ayyan. Yaitu sesuatu yang menunjukkan atas apa? Kadar waktu yang tidak ditentukan. Itu namanya mubham. Nah, ka waqtin wa hin, berarti kalau ini apa, kalau yang mubham tempat ini sama aja. Nomor 8 berarti kan nomor 8 bawah itu, catatan kaki nomor 8 bawah itu kalau yang makan. Jadi seperti ini, kalau misalkan masih kurang anu di garis ya, nanti bicara ulang lagi ya. Nomor 8 bawah itu al murad bil mubham min asma'il makan ma la yukhtasu bi makanin bi aini. Sesuatu yang tidak dikhususkan dengan tempat tertentu. Paham ya? Sesuatu yang tidak dikhususkan dengan tempat tertentu itu namanya berarti mubham gitu loh. Nah, kita lihat. Al awwal al mubham ka asma'il jihati asif, seperti nama-nama arah yang 6. Arah 6 itu apa saja sebutkan? 6 arah itu apa saja? Jangan pakai yang itu. Arah yang sekarang depan, belakang itu loh. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ini namanya asma'ul jihad asif namanya. Asma'ul jihad asif, yaitu nama-nama arah yang 6. Paham maksudnya ya? Nah, itu termasuk mubham. Mau ke mana ya? Mau ke depan. Depan mana kira-kira? Depan terus, depan terus. Oh ya, mau ke mana? Mau ke belakang. Belakang, belakang terus. Jadi enggak ada batasannya, berarti mubham namanya aslinya. Kecuali kalau dimudhafkan. Dimudhafkan misalkan barakallahu fiik, sesuatu yang khusus. Nam aina anta ya akhi? Ana mawjud amamal masjid. Depan masjid. Berarti ya udah depan masjid. Nah, tapi kalau global amam di depannya, jauh sana depan. Di atas sampai atas sana, bawah sampai bawah sana, kanannya sampai kanan sana, kiri sampai kiri sana, itu namanya apa? Mubham. Enggak ditentukan dengan tempat tertentu. Paham ya? Kalau yang zaman tadi, tidak ditentukan dengan waktu yang tertentu juga. Paham maksudnya ya? Kalau waktu sudah jelas, yang tempat sudah jelas. Kita lihat. Wahya fauqa wa tahta wa yamin wa shimal wa amama wa khalfa wa ma ashbahaha. Dan yang serupa dengan 6 tersebut. Ini dikenal dengan apa? Asma'ul jihati As-sit. Nama-nama arah yang enam. Mahfum insyaAllah ya. Nah, ya na'am. Kita lihat. Nomor satu itu tata kaki penting, bagus sekali itu. It laisa laha haddun wa nihayatun mu'ayyanah. Dikarenakan tidak memiliki batasan dan nihayah. Barakallahu fikum, satu waktu yang habis, yang tertentu itu enggak ada. Tidak ada batasannya, tidak ada habisnya. Paham ya? Depan sampai depan sana sampai, pokoknya depan sana, enggak tahu sampai mana. Itu berarti kan mubham itu loh. Nah, seperti itu maksudnya. Fa inna khalfaka, kan sesungguhnya di belakangmu masalan, yatanawal ma wara'a dhahrik ila inqita'il ard. Masyaallah. Karena yang namanya di belakangmu itu mencakup apa? Mencakup apa-apa yang di belakang punggungmu sampai terputusnya bumi sana. Sampai mana Allah alam. Dan seperti itu perhatikan itu. Wasumiyatul jihati asid bi'tibaril kain fil makan fa inna lahu ziyatu sid. Adapun dinamakan dengan arah yang enam karena ditinjau dari barakallahu fikum terjadinya pada tempat tersebut. Nah, karena tempat terjadinya sesuatu itu ya berapa barakallahu fikum berputar pada enam arah ini. Terjadinya di mana sih? Itu di depan sana itu. Ya kan? Terjadi di mana? Di belakang rumah sakit. Jadi arah-arah itu enggak terluput nih, Pak ya. Di mana itu meletakkan pensil di atas meja? Di atas ada jihad juga kan? Di mana meletakkan tas? Di bawah meja, di bawah juga. Di mana simpulan? Di sebelah kanan. Jihad juga kan? Di mana simpulan? Sebelah kiri. Paham ya? Seperti jadi arah yang enam ini sering muncul gitu loh. Terjadinya perbuatan atau sesuatu ya kembali ke arah yang enam ini salah satu di antaranya. Paham ya? Karena sudah kami tegaskan tadi sesuatu kejadian pasti tidak terluput dari dua perkara ini, ima tempatnya, ima waktunya. Ya, akhi, kemarin kok ada pembunuhan? Di mana? Enggak ada tempatnya. Itu enggak mungkin. Ya, akhi, kemarin ada pembunuhan. Di mana? Tempatnya di sana. Waktunya? Enggak tahu, enggak ada waktunya kok. Enggak mungkin, mesti harus ada dua ini. Tempat dan waktu mesti itu. Paham belum? Anak-anak seperti itu. Karena apa? Enggak bisa terluput, namanya dzaraf itu wi'a. Wi'a itu wadah. Wadah kejadian itu loh. Wadah kejadian itu ima waktunya, waktunya kapan, tempatnya di mana. Paham soalnya ya? Itu enggak akan terluputkan. Na'am barakallahu fikum. Nah, sedikit lagi. Wasani yang kedua, asma'ul maqadir. Nama-nama maqadir, takaran-takaran. Nama-nama takaran. Na'am barakallahu fikum. Nomor tiga itu sebutkan atau tidak, nomor tiga itu ya wa na'am. Bawah itu jam'u miqdar wa huwa ma dalla ala masahat ala masahah. Naam, jadi nomor tiga itu perhatikan maqadir itu jamak dari miqdar. Yang A, yang miqdar itu adalah madalla, sesuatu yang menunjukkan ala masahah, sesuatu yang menunjukkan jarak atau ukuran. Fal jumhur ala annahu minal mubham bi tibari kaunihi la yahtassu bi buq'atin bi 'ainiha. Wa hadha ahadul madhahib bin Nuhah. Maksudnya apa? Jumhur berpendapat bahwasanya yang namanya miqdar atau maqadir ini termasuk mubham juga. Ditinjau dari apa? Keadaannya dia itu tidak dikhususkan dengan tempat tertentu. Paham ya? Tempat, tapi tempatnya tidak tunjukkan tempat tertentu. Di mana sampai mana itu? Seperti na'am barakallahu fikum sebutan situ kalmil, seperti satu mil. Nah, ini walaupun sebagian mereka mengatakan ada batasannya, na'am barakallahu fikum, namun ini kan khilaf ya. Ini nomor dua, yang pertama ini mubham. Kedua asma'ul maqadir, tapi untuk maqadir ini wallah alam ada batasannya. Yang rajih wal alam ada batasannya ya, yang rajih itu ada batasannya. Nah, barakallahu fikum, karena yang 1 mil sekitar 1 kilo setengah. Berarti ada batasannya berarti kan? Nah, karena nanti di hari kiamat matahari didekatkan sejarak 1 mil. Ya kurang lebihnya 1 kilo setengah itu, kiloan nus. Jadi ada batasannya gitu loh ya. Nah, itu berarti bukan masuk ke mubham. Itu walaupun jumhur menganggap itu mubham itu loh. Nah, tapi yang rajih bukan itu. Yang rajih dia termasuk barakallahu fikum yang ada batasannya. Nah, kita kembali ke atas lagi. Wal farsakh, farsakh itu disebutkan bawah itu. Naam barakallahu fikum, di sini sebutkan al mil arba'atu alaf dira'. Ini kalau diglobalkan bahasa Arabnya ya. Mil itu 1 mil itu 4000 dira', 4000 hasta. Dira' ini kan ini dari sini sampai sini dira' namanya. Dari sini sampai sini namanya ba'un. Ini namanya shibrun. Shibran bi shibrin. Dira'an bi dira'in. Kemudian apa? Ba sama sini. Ba. Ba berarti apa? Sahabat sama sini. Selengan ini. Tangan bawah dengan apa? Tangan apa? Sedepa ya namanya istilahnya. Satu depa namanya istilahnya bahasa Indonesia. Satu depa. Sedepa dari sini sampai sini satu depa namanya. Ini satu hasta. Ini berarti sejengkal. Paham ya? Seperti itu. Jadi na'am dira' itu sini pas ini. Tangan bawah ini ya. Kalau sedepa, tangan bawah sampai atas ini. Ba' namanya. Ba'un. Paham ya? Na'am hatta'u. Dalam hadis itu kan sudah kita lewati kan. Na'am latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin latab'tumuh. Qulna al-yahud wa nasara ya Rasulullah, qala faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Maksudnya itu shibran bi shibrin. Dira'an bi dira'in, sedikit demi sedikit ikuti jejaknya mereka itu loh. Allah musta'an. Kita lihat di sini syahidnya apa? Al-mil adalah 4000 dira'. Berarti 4000 hasta. Wa yuqaddar al-an bima yusawi, sekarang kalau ditakdirkan kurang lebihnya 1609 meter. 1000 meter itu berapa kilo sih? 1 kilo kan? Ya kan? 1 kilo berarti 1 kilo lebih 609 meter itu. Ya anak bilang tadi sekitar 1 kilo setengah kan, sekitar 1 kilo setengah. Nah, seperti itu. Wal farsakh, farsakh itu berapa? Salah satu amyal, 3 mil, tinggal dikalikan ada 3 mil. 1 milnya 4000, berapa 3 mil berarti 12.000. 12.000 dirak. 12.000 apa? Hasta. Ya kan? Kalau 3 mil berarti 12.000 kan? 1 milnya 4, 4 kali 3 berapa? 12.000 ya. 12.000 dirak. 12.000 hasta. Jaraknya. Wal barid, nah, barid ini yang di atas itu, kembali ke atas lagi. Wal farsa wal barid. Barid itu apa? Wal barid isna asyara milan. 12 mil. Tinggal dikalikan 12 kali 4. Berapa? Allah alam kali sendiri ya. 12 kali 4 berapa? 48 berarti 48.000 ya. Iya kan? 48 benar enggak? 48.000 hasta itu jaraknya. Kalau di kilo ya antum jangan kilo sendiri nanti ya. Tinggal diperkirakan, na'am. Jadi sekitar 40 kilo itu kan? Iya enggak? Ya, mana na'am. Paham soalnya dia, jarak-jarak itu ya. Nahwu sirtu milan. Aku berjalan 1 mil. Orang tahu 1 mil diperkirakan 1 kilo setengah itu loh. Ini berarti enggak masuk dalam mubham itu loh. Ada takarannya, ada apa? Ada jaraknya. Na'am. Yang terakhir, barakallahu fikum. Wasalis yang ketiga, makana mustaqon min masdari amilih. Yaitu dzaraf yang dia itu menunjukkan tempat tapi pecahan dari masdar amilnya. Ada amilnya, nah amilnya itu masdarnya itu pecahannya itu yang jadi yang menjadikan dzaraf. Nama akan kita lihat. Nahwu jalastu majlis Zaidin. Aku duduk di tempat duduknya Zaid. Menunjukkan tempat enggak itu? Ada batasannya enggak kira-kira? Ada batasannya. Aku duduk di tempat duduknya Zaid. Majlisa pecahan dari jalasa. Mafhum? Makana mustaqon, mustaqon itu ma'khudan, pecahan. Yaitu selama dipecahkan atau diambil min mas dari amil, dari masdar amilnya. Mafhum? Mustaqon itu ma'khudan. Dahu jalastu majlisa Zaidan, aku duduk di tempat duduknya Zaid. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa anna kunna naq'udu minha maqa'id lis-sam'. Maqa'id itu syahidnya. Karena jamak dari maq'ad. Maq'ad itu kan na'am barakallahu fikum pecahan mas, pecahan dari naq'ud. Kan itu, paham ya? Maq'ud itu jamak dari maq'ad. Sehingga syahidnya maq'ud itu na'am tempat-tempat duduknya itu. Apa maksudnya ya? Ewa na'am. Adapun yang selainnya kata beliau di situ, kita lihat dulu ya. Sedikit lagi. Wa ma ada hadis salasa, adapun selain tiga ini, perhatikan, wa ma ada hadis salasa anwa, selain dari tiga jenis ini, min asma'il makan, dari isim-isim yang menunjukkan tempat, la yajuzu intisabuhu ala dzarfiyah, enggak diperbolehkan menasabnya sebagai dzaraf makan, selain tiga ini. Selain tiga ini tidak diperkenankan. Nah, yuk kita lihat. Fala taqul jalastul baita, enggak boleh. Aku duduk al-baita dengan tepat. Jalastu fil baiti. Karena muta'addi, perhatikan ya, fi'il itu kan ada muta'addi dan lazim. Yang lazim terkadang muta'addi dengan huruf jar. Maksudnya muta'addi itu untuk menyampaikan makna gitu loh. Jalastul baita, aku duduk rumah, enggak boleh. Karena jalasa termasuk apa? Lazim. Muta'addinya dengan sambungan huruf jar, jalastu fil baiti. Paham belum? Enggak boleh jalastul baita langsung, enggak boleh. Wala sholaitul masjidah, enggak boleh. Sholaitu fil masjidi, baru bisa. Wala kumtu tariqa, enggak boleh. Kumtu fit tariqi. Atau kumtu ala tariqi. Paham ya? Insyaallah ya. Jadi lazim sama muta'addi bedakan. Lazim itu yang enggak butuh maful be. Tapi kalau untuk muta'addi untuk mendapatkan makna disambung dengan huruf jar. Kalau muta'addi itu yang butuh maful be, ada yang butuh satu maful be, ada yang butuh dua maful be, ada yang butuh tiga maful be, ada yang butuh 4 atau lebih ada? Fi'il yang butuh 4 maful bih ada? Anda belum pernah jumpai ya? Anda pernah jumpai? Gak ada ya? Yang paling banyak 3 itu. Allah mustahil. Yang paling banyak 3 aja. 3 itu apa kaidahnya kemarin? Ama kullu fi'lin 'ala wazn af'al bi mana ikhbar, itu butuhnya 3 maful bih, sudah kita lewati. Apa aja contohnya kemarin? Contohnya akhbara. Akhbara. Awana. Awana. A'lana. A'lana. Anba'a. A'lama. Itu semuanya timbangannya apa? Af'ala. Jadi kullu fi'lin 'ala wazn af'ala bi ma'na al-ikhbar menasabkan 3 maful bih. Dah. Kalau 4 kan belum pernah jumpai, kalau 4. Kalau ada itu tunjukkan aja, nanti kita lihat. Benar atau enggak itu maksudnya, Imam ya? Allahu musta'an. La ba's khair insyaallah. Kita lihat sini. Walakin tajurruhu fi bi fi, tapi kita mengejarnya dengan fi. Jalastu fil baiti, shalaitu fil masjidi, kumtu fit tariqi, itu baru boleh. Tapi kalau langsung dinasab itu enggak boleh karena dia lazim. Ingat-ingat ya. Naam. Wa qalu dakhaltul masjid, tapi ada ucapan orang Arab itu ucapannya dakhaltul masjid langsung itu. Wa sakantul baita. Nah, kalau antum jumpai seperti itu, apa i'rabnya? Mansubun 'ala tawassu' bi isqatil khafid. Yang dikenal dengan apa? Mansub 'ala naz'il khafid. Mansub bi naz'il khafid. Artinya mansub dengan membuang huruf jar. Dengan mencabut huruf jar. Seperti al-ilmu lughatan wastilahan. Takdirnya al-ilmu fil lughatin wastilahin. Ada fi-nya aslinya. Jadi lughatan wastilahan di Arab sebagai apa? Mansubun bin naz'i al-khafid gitu. Naam. Bin naz'i al-khafid. Mansub dengan membuang huruf jar namanya. Namanya bin naz'i al-khafid. Mansub dengan membuang huruf jar. Kamu sering jumpai itu kan? Al-ilmu lughatan wastilahan. Kenapa itu kok bisa tiba-tiba mansub? Sebagai apa? Nah, barakallahu fikum, kita Arab lughatan wastilahan sebagai mansubun bin naz'i al-khafid. Mansub dengan membuang huruf jar. Takdirnya al-ilmu fi lughatin wa fi istilahin. Paham belum? Ini juga sama. Dakhaltul masjida wa sakantul baita. Takdirnya dakhaltu fil masjidi. Nah, atau dakhaltu ilal masjidi. Ada dakhaltu fil masjidi wa sakantu fil baiti. Paham belum? Nah, berarti ada huruf jar yang buang. Ingat itu ya. Disebut ini mansubun ala tawassu', dinasab sebagai apa? Ala tawassu', untuk berluas-luasan. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan huruf jar. Wa illa aslinya enggak boleh lazim. Tawassu' itu masih berluas-luasan orang Arab itu loh. Maksudnya dalam artian dikasih keluasan untuk menasab dia. Tapi nasabnya dengan apa? Membuang huruf jar. Namanya mansubun bin naz'i al-khafid. Ingat-ingat itu ya. Karena antum sering muncul terus lughatan istilahan, nanti kalau ditanya kok enggak bisa ya berarti belum paham. Lughatan istilahan Arabnya apa? Mansubun bin naz'il khafid. Mansub dengan membuang huruf jar. Paham ya? Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.